Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Tauhid, di mana pada jadwal asalnya adalah setiap Ahad pagi, namun dikarenakan ada kerja bakti warga maka kita pindah di malam hari. Dan mungkin yang seperti ini, apakah bisa diterapkan di Ahad pagi yang lain atau jadwal Ahad pagi yang lain? Misalnya ketika di jadwal asatidah yang lain yang harusnya di Ahad pagi, Ustaz Muslim atau Ustaz Aib ataupun Ustaz Hamzah, misalnya pagi ternyata perhalangan udur dikarenakan mungkin kerja bakti warga dan yang semisalnya, apa mungkin bila ada waktu-waktu seperti itu dipindah di malam hari, yakni setiap misalnya ada halangan untuk kerja bakti, mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan pengurus mungkin ya, dalam arti agar di setiap Ahad kita juga tetap bisa taklim begitu. Mungkin ini bisa dibahas. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Aqidah Tauhid, di mana pada pembahasan yang terakhir kita masih pada pasal pertama dari pembahasan Tauhid Rububiyah, di mana pada pasal ini al-musannif hafizahullah taala ingin menjelaskan tentang makna dari tauhid rububiyah tersebut. Begitu pula ikrarnya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ketauhidan tersebut. Maka inilah yang ingin dibahas oleh al-musannif hafizahullah taala pada pasal ini. Dan kita sampai pada ucapan al-musannif hafizahullah taala, wa qad fatara Allahu jami'al khalqi 'ala al-iqrari bi rububiyyatihi hatta inal musyrikin alladziina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yuqirruna bi tafarrudihi bir rububiyyah kama qala ta'ala قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون kata al-musannif, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan seluruh makhluk di atas ikrar terhadap ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrikin yang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan sekutu di dalam ibadah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, yuqirruna bitafarrudihi birububiyah, mereka pun mengikrarkan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبَعْ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, katakan, tanya wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang musyrikin. Siapakah Rabb yang memiliki dan menguasai langit yang memiliki 7 tingkatan? Begitu pula Rabb Sang Arsy yang agung atau Sang Rabb Arsy yang agung. Saya quluna lillah. Maka niscaya mereka orang-orang musyrikin akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu tidakkah kalian mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi. In kuntum ta'lamun. Begitu pula tanyakan, siapakah yang berada di tangannya kekuasaan terhadap segala sesuatu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Dan tidak ada yang melindunginya. In kuntum ta'lamun. Apabila kalian mengetahuinya, saya quluna lillah, maka mereka akan menjawab milik Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian bisa tersihir? Yakni maksud dari al-musannif hafizallahu taala di sini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menjadikan makhluk alal fitrah, di atas fitrah, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allazi au fitratallahi allati fatarann nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu merupakan fitrah, yakni ikrar terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala Rabb mereka, yang menciptakan mereka, mengatur dan menguasai mereka, itu merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka makhluk-makhluk Allah. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ganti terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menciptakan makhluk semuanya di atas fitrah. Namun sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempengaruhi seorang menyimpang, begitu pula berpindah dari fitrahnya, di antaranya adalah orang tua dan banyak faktor-faktor yang lain. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, mereka lahir di atas fitrah, di atas iman billahi azza wajalla. Di atas iman billahi azza wa jal. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Artinya orang tua yang menjadikan anak tersebut berubah fitrahnya. Yang di atas tauhid, di atas iman, di atas akidah yang lurus. Tapi ketika orang tuanya lah yang merubah karakter anak tersebut, prinsip anak tersebut, maka anak tersebut berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa petik faedah pentingnya peran orang tua di dalam pembentukan karakter dan akidah seorang anak. Dan bahwasanya yang namanya orang tua itu adalah orang yang paling memiliki peran penting di dalam kesolehan seorang anak atau kesesatan orang tersebut. Nah, dan juga di dalam ucapan al-musannif rahimahullahu taala wa hafizah di sini, beliau menjelaskan bahkan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. walaupun mereka menyembah, memberikan ibadah kepada selain Allah, namun mereka meyakini bahwasanya Rabb mereka yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antaranya adalah yang dibawakan al-musannif. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk menanyakan orang-orang musyrikin, siapakah Rabb mereka? Siapakah yang menguasai langit dan bumi? Siapakah yang melindungi? Siapakah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu? Maka jawaban mereka, kata Allah, sayaquluna lillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengikrarkan bahwasanya lahur rububiyah mutlaqah. Hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala kerububiyahan yang sifatnya mutlak. Namun bagaimana bisa mereka berbuat syirik di dalam ibadah? Bal jawab, dikarenakan maksud mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, walaupun mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, karena mereka meyakini bahwasanya yang mereka persekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah sebagai wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'u haula'i syufa'a'una indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin, kepada sesuatu yang tidak memudaratkan, begitu pula tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka beralasan mengatakan, haula'i syufa'a'una indallah. Mereka-mereka ini tadi yang kami sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang kami ibadai dari selain Allah, merupakan pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata menginginkan syafaat. Semata-mata menginginkan wasilah dari berhala-berhala tersebut atau sesembahan-sesembahan tersebut. Naam. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa membantah syubhat orang-orang kuburiyin yang mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak meyakini bahwasanya kuburan-kuburan tadi bisa mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan seperti Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian mereka sudah ada yang sampai pada tingkatan tersebut. Dari kalangan orang-orang ahlul ijtihad. Namun kebanyakan mereka ketika memberikan taqarrub kepada kuburan-kuburan tadi beralasan bahwasanya kuburan ini tadi, orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka meminta kepada Allah, doanya mustajab. Maka dari situ, menurut anggapan orang-orang kuburiyin, mereka mendatangi para wali, mendatangi orang-orang saleh agar orang-orang saleh yang telah meninggal tadi mendoakan mereka, menjadi wasilah mereka, menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang alasan mereka sama dengan salaf mereka, yakni orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak memberikan ibadah kepada mereka melainkan niatnya semata-mata untuk yang kami sembah dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah. Kemudian kata al-musannif hafizahullah taala, fa hadza tauhid lam yadhhab ila naqidhihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Maka tauhid ini tidak ada yang berpendapat dengan kebalikannya. Kelompok yang terkenal, kelompok yang ma'ruf dari kalangan bani Adam. Balil qulubu mafturatun 'ala al-iqrar bih, bahkan qalbu pada dasarnya di atas fitrah terhadap pengikraran kepada tauhid rububiyah. A'dham min kauniha mafturatan 'ala al-iqrar bi ghairihi min al-mawjudat, bahkan lebih besar pengikraran tersebut dibanding kondisi dari qalbu tersebut difitrahkan untuk mengikrarkan kepada selainnya dari hal-hal yang mawjud, hal-hal yang ada. Yakni maksud al-musannif habibullah taala di sini beliau menjelaskan bahwasanya qalbu itu di atas fitrah, di atas iman billahi subhanahu wa taala itu lebih kuat fitrahnya dibanding keimanan mereka terhadap hal-hal yang lainnya. Naam. Kama qalat rusul fi ma hatallahu anhum. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Sebagaimana dikatakan oleh para rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang mereka. Qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Maka rasul-rasul mereka berkata, apakah pada Allah Subhanahu wa taala ada keraguan? Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya pada ayat ini dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala berihtijaj, berhujjah kepada umatnya, kepada kaumnya untuk mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah dengan dalil tauhid rububiyah. Dengan mereka meyakini bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi dan mereka tidak ragu terhadap hal tersebut, maka lazimnya konsekuensinya seharusnya mereka mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Naam. Dan ini termasuk dari al-ihtijaju birrububiyah ala tauhidil uluhiyah, berhujjah dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan rububiyah atas tauhidnya di dalam al-ibadah au uluhiyah. Kemudian qala al-musannif wa asharu man 'urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari rabb fir'aun. Dan orang yang paling terkenal dengan tajahulnya, sikap pura-pura bodohnya, watadhahurnya, sikap penampakan terhadap pengingkaran Rabb adalah Fir'aun. Wa qad kana mustayqinan fil batin kama qala lahu Musa. Dalam keadaan Fir'aun yakin di dalam kalbu dan batinnya. Sebagaimana Musa berkata kepada Fir'aun, qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Dan Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh telah engkau tahu, kamu yakin bahwasanya tidaklah ada yang menurunkan ayat-ayat ini melainkan Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi sebagai basair, sebagai tanda, sebagai ayat, sebagai pengingat untuk seorang mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa qala anhu wa an qaumihi, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dan tentang pengikutnya. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menentang tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Musa. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Musa adalah Rasulullah, utusan dari Allah. Sehingga wajib untuk mereka beriman kepada Musa. Namun mereka menentangnya. Tidak mau menerimanya. Tapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakin terhadap ayat-ayat tersebut. Yakin terhadap kebenaran yang dibawa oleh Musa. Namun mengapa mereka berbuat juhud, menentang zulman wa uluwa? Karena mereka adalah orang yang memiliki sifat zalim dan sifat takabur, sombong. Maka di dalam ucapan al-musannif hafizahullah ta'ala di sini kita bisa petik faedah bahwasanya orang yang paling kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekufurannya tersebut dari zahirnya saja. Namun secara batin, Fir'aun yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa haq, tidak bisa menolaknya. Artinya, orang yang paling kufur saja, yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan dirinya adalah Rabbukumul A'la, Rabb kalian yang tertinggi, itu dalam hati sanubarinya, secara fitrahnya, beriman kepada Allah. Yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa, minallah subhanahu wa ta'ala. Namun, apa sebab mereka bisa menolak ayat-ayat yang dibawa oleh Nabiullah Musa, hak yang dibawa dan diajarkan oleh Nabiullah Musa, padahal mereka tahu itu benar. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, zulman wa ulwa. Karena mereka adalah orang-orang zalim. Begitu pula orang-orang yang sombong. Maka dari sini kita bisa petik faedah, di antara sebab seorang itu terhalangi dari kebenaran menerima al-haq, padahal dia tahu kebenaran tersebut, adalah sikap zalimnya. Yang kedua, sikap takaburnya, sombong, congkak. Merasa bahwasanya dirinya lebih daripada yang lainnya. Nah, dan inilah definisi dari at-takabur itu sendiri. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq dan merendahkan manusia. Menganggap manusia yang lainnya lebih rendah di bawahnya. Nah, maka sikap-sikap yang seperti ini adalah di antara sebab yang paling besar yang bisa menghalangi seorang untuk menerima dan tunduk kepada al-haq, padahal dia tahu. Kemudian qala al-musannif hafizahullah ta'ala, wa kadzalika man yunkir rabb al-yawma min asy-syuyu'iyyin innama yunkirunahu fi adh-dhahir mukabaratan. Maka seperti itu pula, orang-orang yang mengingkari sang Rabb, mengingkari Allah, orang yang ateis, tidak beragama, pada hari ini dari kalangan syuyu'iyin, orang-orang komunis, ateis, innama yunkirunahu fi adh-dhahir mukabaratan. Mereka hanya mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dari zahirnya saja. Dan itu disebabkan karena mukabarah, sikap sombong. Wa illa, ketika mereka meneliti dengan baik, memperhatikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka pasti mereka tahu, yakin bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun berlaku bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ataupun yang lainnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka tidak beriman kepadanya bukan karena ragu bahwasanya Nabiullah Muhammad adalah seorang nabi, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau masyhur kejujurannya, mukjizatnya, ayat-ayatnya, yang dengannya seorang itu harus beriman kepada beliau. Yang dengannya, dengan memperhatikannya, pasti seorang akan yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabiyun min indillah, seorang nabi dari Allah, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang orang-orang Yahudi, begitu pula Bani Israel secara umum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang ahlul kitab, betul-betul mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Menunjukkan mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Qala wa illa fahum fil batin la budda an ya'tarifu annahum ma min mawjudin illa walahu mujid. Wa illa, maka mereka pun secara batin harus meyakini dan pasti meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu yang eksis, melainkan pasti ada yang menciptakannya. Walaupun seorang tidak melihat langsung penciptanya, tapi seorang yakin bahwasanya sesuatu yang eksis, yang ada, itu pasti ada yang membuat. Pintu misalnya, sesuatu yang sederhana. Tidak ada satupun dari kalangan orang-orang yang ateis mengatakan bahwasanya ketika pintu itu dibuat, itu tidak ada yang menciptanya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Pasti mereka mengatakan yang namanya pintu, pasti ada pabriknya, pasti ada tukangnya, pasti ada yang gergaji, motong, maku, dibentuk seperti itu sampai menjadi pintu. Itu benda yang sederhana. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang penciptaannya lebih kompleks dari semata-mata cuma pintu? Maka tentunya mereka tidak bisa mungkin atau mereka tidak akan mungkin bisa mengingkari bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang mencipta. Karena teratur. Karena bahkan lebih kompleks daripada semata-mata pintu atau benda-benda yang ringan. Naam. Maka ini dalil secara akli. Dan mereka pun yakin terhadap hal tersebut. Qala wa ma min makhluqin illa walahu khaliq. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan pasti memiliki pencipta. Wa ma min atharin illa walahu mu'athir. Dan tidak ada tanda kecuali pasti ada yang melakukan tanda tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka muncul tercipta tanpa ada yang mencipta? Yani muncul begitu saja, mustahil. Secara logika saja, mustahil. Orang-orang yang mengingkari Rabb, mengingkari sang pencipta, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir, ketika disampaikan dalil secara akal ini, mereka tidak bisa menjawab. Nah, apakah sesuatu itu muncul ada tanpa ada yang mencipta? Pintu, walaupun kita tidak lihat pabriknya, tidak lihat pengrajinnya, itu tetap kita yakin bahwasanya pintu itu ada tukangnya. Sehingga tidak harus ketika seorang itu melihat suatu benda, melihat langsung penciptanya atau yang membuatnya, bukan berarti ketika dia tidak melihat, berarti tidak ada. Sebagaimana kita punya motor, mesti ada pabriknya yang bikin rodanya, bannya, lampunya, sedelnya, stangnya, itu ada pabriknya. Walaupun kita tidak lihat pabriknya, kita yakin bahasanya pasti ada pabriknya. Maka bukan berarti sesuatu yang tidak kita lihat penciptanya, berarti tidak ada penciptanya. Namun kita bisa perhatikan dari tanda-tanda, dari kekuasaan-kekuasaannya. Nah, kemudian kata Allah, amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan hal tersebut? Apakah manusia yang menciptakan langit dan bumi? Al-jawabula. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Bal la yuqinun. Nah. Qala ta'ammal al-alama kullahu, ulwiyahu wa sufliyahu, bi jami'i ajza'ihi. Tajidhu syahidan bi isbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Maka perhatikan seluruh alam semesta yang ada, baik yang berada di atas di langit maupun di bagian bawah di bumi, dengan berbagai bagian-bagiannya. Maka kau akan dapati hal tersebut merupakan syahid, merupakan saksi yang menetapkan adanya penciptanya dan penguasanya. Fa ingkaru sani'ihi wa jahduhu fil uquli wal fitrah bi manzilati ingkaril ilmi wa jahdihi. Maka mengingkari pencipta dari alam semesta yang ada dan menentangnya baik secara akal dan fitrah, itu seperti mengingkari ilmu dan menentang ilmu, seperti mengingkari api itu warnanya merah, seperti mengingkari yang namanya malam itu gelap. Sama la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Wa ma tatabajjah bihi asy-syu'iyyah al-yaum min inkari wujudi rabb innama huwa min babil mukabarah. Maka apa yang ditampakkan oleh orang-orang komunis, ateis pada hari ini berupa pengingkaran terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak beriman kepada syariatul Islam secara umum, innama huwa min babil mukabarah, itu semata-mata karena sifat sombongnya saja. Wa illa mereka tahu, mereka yakin. Naam. Wa musadaratu nitajil uqul wal afkari sahiha, begitu pula menabrak hasil akal sehat, begitu pula cara berpikir yang sahih. Artinya ketika mereka mengingkari Ar-Rabbu Subhanahu wa taala, mereka tidak memakai akal logika mereka pada hakikatnya. Yang mereka katakan bahasanya mereka itu realistis, berpikirnya realistis, pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling tidak realistis. Ketika tidak mau beriman kepada Allah, ketika tidak mau beriman kepada rasul-rasulnya, padahal para rasulnya membawa dalil, membawa ayat yang dimana ketika seorang memperhatikannya, maka mereka pasti yakin bahwasanya itu semua min indillah, semuanya dari Allah Sang Pencipta. Nah, sebagaimana Fir'aun yang kufurnya luar biasa ketika melihat tanda-tanda dari Musa, dari hatinya yakin bahwasanya Musa adalah rasulun min indillah. Wa man kana bihadhil matabah faqad alga aqlahu wa da'an nasa bisukhriyah minhu. Qala syair kaifa ya'sil aw kaifa yu'sal ilahu wa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid. Maka orang yang sampai pada tingkatan ini, maka dia telah membuang akal dan logikanya. Mereka anggap diri mereka intelektual, realistis. Mereka adalah orang yang paling tidak realistis, orang yang paling tidak memakai logikanya. Wada'an nasa lisukhriyah minhu, dan mengajak manusia untuk mengejeknya. Berkata seorang penyair, kaifa yu'sal ilahu wa yajhaduhul jahidu. Bagaimana sang ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dimaksiati atau ditentang oleh orang-orang yang menentang? Bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Wa fi kulli syai'in lahu ayatu, padahal pada segala sesuatu itu terdapat ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal dalam rububiyahnya, dalam hukumnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak menggunakan akal. Sehingga kalau seandainya orang itu betul-betul menggunakan akalnya, maka mereka akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlul uqul hum ahlut taqwa. Maka orang yang paling berakal adalah orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, wahai orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Sehingga wazifatul uqul, tugasnya akal, itu digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bukan yang namanya akal itu dikenakan sebagai mizan. digunakan sebagai patokan benar atau tidaknya satu perkara. Artinya, ketika menurut akal dia, Alkitab Sunnah itu salah, maka wajib dikoreksi. Namun ketika akal logika menganggap Al-Quran dan Sunnah benar, maka barulah Al-Quran dan Sunnah itu dibenarkan. Dan ini adalah cara berakidahnya orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mendahulukan akal daripada an-nukul, yaitu dalil-dalil yang ada. Padahal yang namanya prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah takdimun naqli alal aql, mendahulukan dalil dibanding akal. Dan mendahulukan dalil dibanding akal itu merupakan cara berpikir yang sehat, cara logika yang benar. Karena akal ketika betul-betul digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi dalil-dalil yang ada, mereka tahu, mereka akan yakin bahwasanya itu semua haqqun min indillah. Sehingga berdalil, berlandaskan dan berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah itu sama saja dia menggunakan akal sehatnya. Namun ketika dia membuang Alkitab wa Sunnah, maka sama saja dia membuang akal sehatnya. Nah, adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka taqdimu al-aqli 'ala an-naql. Mereka lebih mendahulukan akal sehat dibandingkan dalil. Di antaranya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang seperti ini muncul di tengah-tengah kita. Di antaranya orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai, kita sebut nama Labas, diri mereka sebagai Gus.